واستغفر الله رب البرايا. استغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا عملا مقبولا. استغفر الله رب البرايا. استغفر الله من الخطايا. علما نافعا ووفقني عملا صالحا عملا مقبولا. الله ربي الله حسبي عجيني penuh dengan dengki. Agar jikalah ku sombong, iman semakin kosong. Berbicara selalu berbohong, selalu berbohong. Allahu hasbi. Allah jauhaki sifat iri dengki. Atena bula kosong, iman setembalot tor. Amasian kabarakatemor, kabarakatemor. Di siang malam aku abaikan, kewajiban yang kau perintahkan. Seakan hidup ini jauh kekal abadi. Larut dalam manisnya duniawi, manisnya duniawi. Siang malam masujud etina, nabang dunia mata damarena, sampan arena sibu yare esena tabu. Muajomon tak pernah audu, tak pernah. Sakit hati menjadi duri, duri. Hidup ini terasa sendiri, kemewahan dunia yang hanya sementara membuatku sesat dan terhina, sesat dan terhina. Penyakit hati pakun tamare, lagunya le tetai ke penare. Saretan eka moso dengan toa eroso pandanya ban aroma saretan. استغفر الله رب البرايا. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jauhkan dari malam petaka dan musibah ya Allah. Jadikan malam ini malam keberkahan bagi kami ya Allah. Keberkahan bagi keluarga kami ya Allah. Keberkahan bagi anak-anak kami ya Allah. Keberkahan bagi keluarga dan lingkungan kami ya Allah. Mohon ampunilah dosaku sendiri, melanggarkan lewatanku, maafkan penyesalku melupakanmu. Kini hidup ini jauh dari rahmatmu, jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertaubat rapi. Yon sapora akitusa ngalakoni ibadahmu lesangka Rabbi samangken pula aroma sa jauh dari aju dan seko pesa pula kekakuan dosa jan morsal ala ko masyiat dan penyesalan yang dalam. Astaghfirullah ya ilahi Rabbal ya ilahi Rabbulillah Rabbulillah ya Allah. Safi kulubana al-abdan, safi abdana min al-abrad. Ya Rabbal alamin, yaqulana ya Allah min al-fasidah ya Rabbal alamin. Ilahi amalan salihah, amalan bagimula. Tapi aku bukanlah ahli surga, jangan nyambun ku tak sanggup dalam neraka. Allah abdi engkau lah yang maha kuasa, ampuni hamba yang penuh dengan dosa. Husnul khatimah menemui mati, tersenyum di akhir hayat nanti. Rabbi doa kabulah dari Tuhan ya Ilahi. Sering masuk sama sake ajena Rabbi samangken bula ampun dusta petenggan ate sajentang basara pulang ngarem paling kesempatan atau ya Allah Rabbal baraya ya kadhil hajat dil hajatina Allah ya rafi' darajat al fadl ajadina ya Rabbi sidil farid rukfir rukban nafi'a wa rafiqni amalan saliha رسول الله. في عشر وجراجي عن تنتياجي رات العالمين يا أهيل الجوم كيف الكرام يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام في وجه واجي عد فتياجي رأت العالمي يا أهيل الجوم في الكرامي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع عشان يعد راجي الفتى يجي رات العالمين يا أهيل الجود والكرامي وتشفير كتاب نبي محمد نعم بأن كتاب نبي محمد تنجغن كتاب نبي محمد يبلا كتاب نبي محمد يا رسول الله سلام لك يا حبيب الله يا الجود ودوان سلام تتبع دبوم طولا سان نبي بنجوم عتيكو بتبع عشرة جينين برجبو كم سبو selalu rindu datang berwahai sang kekasihku hadirlah dalam mimpi indahku datang berwahai sang kekasihku hadirlah dalam mimpi indahku ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'i shan wa رات العالمين يا أهيل الجود والكرامي الله ربي قبل جنداء عمبني سلاف تنجو كالدرس jadikan kami insan yang mulia hati yang ikhlas serta bertakwa kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi kekal di surga kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi kekal di syurga. Ya Rasulullah, ya salamun alaik, ya Rafi'a Shati'a